Alhamdulillah, alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ikhwati arsyadani asyhadakumullah rahimanallahu iyyakum. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam pembacaan atau dars Safinatun Najah fi ma yajibu 'alal 'abdi li maula. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada bab taharah, ya, yang kemudian dalam bab taharah ini dimulai dengan fasal fi alamatil bulugh. Ini fasal yang pertama, ya. Fi alamatil bulugh. Sebelumnya ikhwati arsyadani asyadakumullah, Imam An-Nawawi Al-Bantani menjelaskan kenapa di dalam kasyifatus saja menjelaskan kenapa muallif Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami itu meletakkan bab alamatul bulugh, ya, pada fasal yang pertama itu karena alasannya adalah karena al-bulugh, ya, itu adalah syarat seseorang taklif, syarat seseorang mendapat pembebanan syariat, ya. Maka ayyakuna akilan wa balighan. Jadi berakal dan baligh. Ya. Maka kemudian perlu diketahui kapan seseorang itu sampai atau kapan seseorang itu dikatakan baligh. Karena ketika dia sampai pada fase atau pada masa baligh, maka ketika itulah, ya, dia mukallaf. Ya. Dia menjadi seorang mukallaf. Maka seluruh tasarrufnya menjadi tanggung jawab dia sendiri. Ya. Apapun itu dosa kemudian dia tanggung sendiri dan lain sebagainya. Ya. Begitu juga pahala. Maka ikhwati arsyad syarikumullah, inilah kemudian alasan yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam Kasyifatus Sajjah tentang kenapa bab ini ditaruh oleh Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami di awal, di fasal pertama dari bab taharah, ya, seperti itu. Kemudian, ya, hal berikut yang perlu kita pahami sebelum kemudian kita masuk ke dalam pembahasan bulugh, ada kemudian istilah fase sebelum bulugh, yaitu adalah fase tamyiz, ya. Fase sebelum bulugh itu fase tamyiz, yaitu kapan seseorang disebut tamyiz, kapan seseorang disebut mumayyiz, ya. Seseorang disebut mumayyiz apabila terpenuhinya pada dirinya itu dua syarat. Yang pertama, istikmal sab'at sinin, ya. Jadi umurnya 7 tahun. Ya, dia umurnya 7 tahun, kemudian, ya, dia bisa ya'kul binafsihi wa yashrabu binafsihi wa yastanji binafsihi. Ya. Dia bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri, atau di sebagian ibarah atau di ulama lainnya mengatakan dia bisa membedakan mana yang kanan dan mana yang kiri. Dia bisa membedakan antara mana yang panas dan mana yang dingin, mana api, mana es, dan lain sebagainya. Jadi itu syarat seseorang menjadi tamyiz. Jadi harus terpenuhinya dua unsur, yaitu pertama unsur umur, yaitu dia sampai pada umur 7 tahun. Kemudian yang kedua adalah apa? Adalah dia bisa membedakan tadi kanan dan kiri, ya, bisa makan sendiri, bisa apa nama cebok sendiri, ya, seperti itu. Ini adalah apa? Ini adalah tamyiz. Kenapa kemudian perlu kita singgung sedikit pembahasan tentang tamyiz, ya? Bahwa ketika jadi proses baligh itu bukan hanya kemudian proses umur, tapi kemudian ada kewajiban-kewajiban syar'i, ya, yang seharusnya dilakukan oleh orang tua ketika anaknya menuju, ya, menuju baligh, ya. Ya, ketika anaknya menuju baligh, maka, ya, para ulama menjelaskan bahwa ketika, ya, ketika seorang anak sudah berumur tamyiz, maka wajib, ya, wajib fardu kifayah kepada siapa? Kepada, ya, bapak, ibu, kakek, ataupun nenek, ataupun ke atasnya. Kewajibannya itu kepada mereka semua. Ya. Kepada al-asal. Jadi asal itu ya bapak, ibu, ya kemudian kakek, nenek dan lain sebagainya, minadzukur wal inath. Ya, wajibnya fardu kifayah. Untuk apa? Satu adalah untuk mengajarkan mereka salat dan hal-hal yang terkait dengan salat dan kewajiban-kewajiban agama lainnya. Ya, diajarkan dia salat. Oke, kemudian salat tidak sah salat kecuali tanpa wudu, ya. Kemudian tidak sah salat tanpa seorang apa membersihkan diri dari najis dan lain sebagainya. Hal ini perlu diajarkan kepada orang tua, kepada, dan hukumnya wajib. Ya, fardu kifayah. Ya, ketika anak berumur 7 tahun. Adapun kemudian ketika anak sudah apa sebelum umur 7 tahun maka hukumnya sunnah. Ya. Maka ikhwati arsyadin syadakumullah rahimunallahikum. Ini perlu kita sampaikan, perlu kita jelaskan. Karena kita melihat bagaimana anak-anak kita, anak-anak kaum muslimin balil. Tanpa kemudian mereka tahu apa kewajiban yang mereka lakukan. Ya, tanpa mereka tahu kemudian bagaimana cara mensucikan diri dari haid kalau itu perempuan. Cara kemudian tata cara mandi janabat kalau kemudian itu laki-laki. Bagaimana tata cara sholat dan lain sebagainya. Ya, bagaimana kemudian puasa, bagaimana kemudian zakat. Ya. Jadi ini merupakan menjadi kewajiban fardu kifayah. Ya. Maknanya fardu kifayah ini adalah apabila sudah ada yang melaksanakannya, ya, maka kemudian tergugurnya kewajiban bagi yang lainnya. Maka ini perlu ikhtiar syadzakumullah harimulakum menjadi kesadaran bagi para bapak, para ibu, ya. Dan misalnya ada sebagian bapak ataupun ibu yang kemudian mengira misalnya ketika anaknya sudah dimasukkan pesantren misalnya, ya, dia terbebas dari kewajiban ini. Tidak. Ya. Jadi kewajiban tetap menjadi milik orang tua. Adapun kemudian menyekolahkan anak pesantren itu adalah yang mungkin bagian dari pendelegasian. Ya, pemindahan wakalah. Ya. Perwalian. Tapi yang namanya kewajiban ini, kewajiban bapak dan misalnya di pesantren dia tidak diajarkan, contoh, atau diajarkan tapi anaknya main-main dan lain sebagainya, anak tidak paham, tetap kembali kemudian apa kewajiban kepada orang tua. Maka ini hal yang perlu kemudian kita perhatikan. Hukumnya fardu ain. Maka berdosa kedua orang tua apabila kemudian anaknya baligh atau anaknya sudah sampai umur tamyiz tapi dia tidak mengerti kewajiban-kewajiban agama, ya. Atau maka dalam hal ini misalnya juga bagaimana anak kecil, ya, sudah anak perempuan ketika sudah umur tamyiz, ya, maka wajib ibunya mengajarkan dia bagaimana cara menutup aurat. Ya. Kita mendapati bagaimana hari ini banyaknya kaum muslimat yang tidak menutup aurat dengan benar. Ya. Ini karena apa? Karena di rumah tidak diajari. Ya, salah satu faktornya karena di rumah tidak diajari. Maka hal ini penting. Kalau seandainya dalam rangka mengajarkan itu butuh biaya, ya, maka bagaimana cara pembiayaannya? Ya, pertama, kalau dia anak ini punya harta, maka diambilkan dari harta anaknya. Ya, entah itu harta pemberian misalnya, atau kemudian anak ini mendapat harta warisan misalnya, atau anak ini mendapat harta hibah dan lain sebagainya, dikeluarkan dari harta anaknya. Kalau kemudian anaknya tadi tidak punya harta, maka harta kedua orang tuanya. Ya, harta kedua orang atau harta bapaknya. Kalau bapaknya tidak memiliki harta, ya, diambil dari harta ibunya. Kalau kemudian harta ibunya tidak memiliki harta, diambil dari baitul mal. Kalau kemudian tidak ada baitul mal misalnya, maka diambil dari harta aghniyal muslimin. Ya. Maka ini terkait dengan pembiayaan mengajarkan anak kewajiban-kewajiban agama. Ya, jadi ini penting, ya, apa namanya, kita ulas, ya, karena ini terkait dengan hukum fikih berikutnya. Khotir syadzan yasudakumullah rahimunallahu yakum. Maka setelah kemudian tadi anak sampai pada umur tamyiz, ya, kemudian sampailah kemudian dia pada fase baligh nantinya. Fase berikutnya itulah fase baligh yang tadi sudah kita jelaskan bahwa fase baligh itu menjadi manatut taklif, ya, patokan seseorang mendapat pembebanan syariat. Ya. Kita baca fi alamatil bulughi, ya. alamat tanda-tanda baligh. Ya. Alamatul bulughi thalathun. Ketika dikatakan di sini alamatul bulughi thalathun, maknanya apa? Tidak ada yang keempat. Ya. Tidak ada tanda yang keempat. Jadi alamatul bulugh itu hanya ada tiga. Di dalam mazhab Syafi'i alamatul bulugh itu hanya ada tiga. Tidak ada tanda yang keempat. Apa itu al-alamah? Al-alamah itu adalah ma yalzamu min wujudihi al-wujud wa la yalzamu min adamihi al-adam al-wujud wal al-adam. Ya. Al-alamah itu adalah segala sesuatu, ya. Kalau diartikan ke dalam bahasa tanda-tanda, ya. Tapi al-alamah itu ma yalzam min wujudihi al-wujud. Kalau adanya tanda ini maka harus adanya hukum. Ya. Kalau ada tanda ini harus adanya hukum. Ya, kalau ada tanda balik, ya, salah tanda balik, maka harus ada hukum. Apa hukumnya? Hukumnya balik. Ya, kalau ada alamatul isim, misalnya alamatul isim itu tanwin, ya, maka harus apa? Maka harus ada isim. Ya, wala yalzam min adamihi, ya, ada, dan tidak ada keharusan, apabila dia tidak ada, al-adam wala al-wujud. Ya, ketika dia tidak ada, enggak mesti kemudian hukum itu ada ataupun ya ataupun ada. Contoh misalnya, misalnya ini tidak ada tanwin, ya tidak ada tanwin. Ya, bukan berarti tidak ada tanwin, tidak ada isim, karena bisa saja isim dengan tanda yang lainnya. Ya. Tidak ada misalnya haid, ya pada perempuan, ya bukan berarti apa? Tidak ada bulug pada perempuan, karena bisa saja perempuan baligh dengan tanda yang lainnya. Itu maksudnya. Ya, maka al-alamah itu ma yalzam min wujudihi al-wujud. Kalau dia ada, maka hukumnya ada. Ya, tapi kalau dia tidak ada, maka tidak ada keharusan apakah hukumnya ada ataupun tidak. Ya. Itu al-alamah. Ya, alamatul bulughi thalathun. Alamatul baligh itu ada tiga. Yang pertama adalah tamamu khamsa asyrata sanatan fi dzakari wal untha. Yang pertama adalah genapnya seseorang berumur 15 tahun, ya, fi dzakari wal untha. Syarat atau tanda ini, alamah ini itu berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Ya, bagi laki-laki dan perempuan. Maka dalam hal ini tidak ada, ya, laki-laki ataupun perempuan yang berumur 16 tahun, ya, tidak baligh. Ya, tidak baligh. Oh, dia belum apa namanya? Belum mimpi basah. Sudah, dia dengan umur. Oh, dia belum had. Sudah, dia dengan umur. Ya. Jadi, alamatul bulugh tamamu khamsa asyrata sanatan fi dzakar wal untha. Genap berumur 15 tahun. Hal yang perlu kita tekankan di sini adalah ketika ada hitungan tahun, maka yang dimaksud dengan tahun di sini adalah tahun Qomariyah. Ya. Tahun pada bulan-bulan Hijriyah. Ya. Muharram. Ya. Safar. Rabiul Awal, Rabiul Thani, Jumadal Ula, Jumadal Thaniya, ya. Kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, ya, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ini. Ya. Dan seharusnya kita dekat, kita akrab dengan bulan-bulan ini. Maka kalau kemudian anak kita lahir, kita memiliki anak, cobalah, ya, kita tandai hijriahnya. Kenapa? Karena ini erat kaitannya dengan nanti dengan hitungan baligh-nya. Ya. Kemudian apa? Ya, 15 tahun tahdidiyah. Maknanya tahdidiyah di sini qomariyah tadi, ya, qomariyah dan tahdidiyah. Dan tahdid maknanya adalah ya pas. Misalnya, ya, ketika seorang anak lahir pada tahun 1410 Hijriah, ya. Tanggal 1 Muharram misalnya, tanggal 1 Muharram 1410 Hijriah. Ya. Maka dia baligh nantinya ketika pada tanggal 1 Muharram, ya, 1 Muharram 1425 Hijriah, 15 tahun sesudahnya. Ya. Sama-sama 1 Muharram. Ini maksudnya tahdidiyah. Kalau kurang satu hari, ya. Atau saya contohkan 2 Muharram, ya, biar enak, 2 Muharram, ya, Ternyata pada tanggal, apakah tanggal 1 Muharramnya dia sudah balik, 1 Muharram 1425, belum, karena masih kurang 1 hari, karena dia lahirnya 2 Muharram. Jadi ini maknanya tahdidiyah. Ya, ini maknanya tahdidiyah. Jadi tidak boleh kurang, harus pas. Ya, tidak boleh kurang, harus pas. Jadi 15 tahun Qomariyah tahdidiyah. Ini harus dipahami. Ya, ini harus dipahami. Kemudian yang berikutnya adalah ya, wal ihtilamu fi dzakari wal untha li tis'i sinin. Ya, al ihtilam ya. Al-ihtilam ini berasal dari kata al-hulmu ya, al-hulmu dengan dhammah pada ha, huruf ha, kemudian sukun pada huruf lam ya, al-hulmu. Al-hulmu secara bahasa artinya adalah ma yarahun na'im fi naumihi ya, yang kita artikan dengan mimpi, apa yang dilihat oleh oleh orang tidur dalam tidurnya. Itu adalah al-hulmu. Akan tetapi ikhwati arsyadu sudakumullah rahimanallahu wa iyyakum ya, akan tetapi di sini yang dimaksud dengan al-hulmu atau ihtilam di sini adalah amrun khas, sesuatu yang bersifat lebih khusus lagi, tidak hanya mimpi, tapi apa, al-imna, yaitu maknanya adalah khurujul mani ya, maknanya adalah khurujul mani, keluarnya mani. Kenapa kemudian disebutkan di sini dengan ihtilam, wallahu alam. Akan tetapi mungkin aghlabul khurujil mani itu tandanya adalah ihtilam. Ya. Mayoritas orang ketika pertama kali keluarnya mani itu melalui proses ihtilam, yaitu mimpi basah yang kita sebut, kita dalam bahasa Indonesia kita artikan seperti itu. Ya. Kan tetapi yang dimaksud maknanya adalah makna khusus, ya, tidak hanya mimpi, itu apa? Khurujil mani. Maka khurujul mani ini ya, khurujul mani ini sifatnya umum, baik itu melalui ihtilam dengan proses mimpi basah misalnya, atau misalnya seseorang dia pada umur 9 tahun dia menikah, seorang laki-laki ya, kemudian dia menggauli istrinya misalnya dan keluar mani ya, dan keluar mani. Maka ketika itu dia menjadi baligh. Ya, maka ketika itu dia menjadi baligh. Jadi ininya adalah patokannya adalah apa? Patokannya adalah khurujul mani. Baik itu dengan ihtilam, baik itu dengan jima atau dengan selainnya. Ya, ketika seseorang sudah khurujul mani pada umur 9 tahun. Ya. Jadi ada batasan umurnya. Ya, pada umur 9 tahun dan batasan umur ini sifatnya takribiyah ya, batasan umur ini sifatnya takribiyah. Misalnya seseorang berumur 9 tahun ya, sekali lagi saya katakan ya, ini 9 tahun Qomariyah ya, 9 tahun Qomariyah ya, dia berumur 9 tahun kurang satu hari misalnya, kemudian keluar maninya ya, maka apa konsekuensi dari takribiyah tadi, kira-kira ya, itu dia sudah baligh ya. Ya, berbeda kalau dengan tahdidiyah ya, tahdidiyah dia belum sampai umur 9 tahun dia sudah keluar maninya misalnya, maka dia tidak dianggap baligh ya, karena belum sampai umur. Tapi ya, yang dimaksud di sini adalah apa, takribiyah. Ya, meskipun nanti ada khilaf ya, cuman saya sampaikan satu pendapat saja ya, yaitu apa, yang mengatakan inilah takribiyah. Maknanya ketika seorang belum genap berumur 9 tahun, 9 tahun kurang satu hari, kurang sepekan misalnya, kemudian dia keluar maninya ya, baik itu dengan mimpi maupun dengan hubungan ataupun dengan yang lainnya, maka ketika itu dia sudah menjadi baligh ya. Ikhwati arsyadin yasudukumullah rahimanallahu wa yakum. Di sini ada masalah. Ya, ada kasus. Bagaimana ketika seseorang dia mimpi misalnya, kemudian atau dia merasakan akan keluarnya air mani kemudian ditahannya. Ya, kemudian ditahannya. Apakah kemudian ketika dia tahan kemudian air maninya tidak jadi keluar, ya. Apakah kemudian seketika itu dia menjadi baligh atau tidak? Ya. Maka ini permasalahannya menurut Ramli, ya, Syamsuddin Ar-Ramli, sang anak, ya, yang kemudian bapaknya adalah Syihabuddin Ar-Ramli, itu mengatakan anak ini menjadi baligh. Ya. Adapun, ya, menurut Ibnu Hajar Al-Haythami, anak ini tidak menjadi baligh. Karena apa? Karena ibrahnya adalah dengan khuruj. Ya, maka ketika dia tahan, ya, air maninya tidak keluar. Ya, sehingga ketika air maninya tidak keluar, ya, padahal khurujul mani itu adalah manatnya, apa sebab seseorang itu dikatakan baligh. Karena sebabnya tidak ada, maka apa? Maka dia tidak dihukumi baligh. Ya, disimpulkan dari mana hal ini? Disimpulkan dari hadis Nabi Muhammad SAW ketika ada yang bertanya kepada beliau, ya, apakah perempuan itu wajib mandi apabila dia mimpi basah? Ya, maka Nabi mengatakan, na'am idza ra'atil ma, ya, ia ketika dia melihat air mani tersebut. Ya, maknanya ru'yah, ketika air mani itu bisa dilihat, maka ketika itu maknanya air mani itu terpisah dari badan. Ya, terpisah dari badan. Jadi pendekatannya seperti ini. Ya. Maka seseorang, ya, mumayyiz yang kemudian dia mimpi dan dia sudah berumur 9 tahun, kemudian dia mimpi misalnya, kemudian ditahan oleh dia, ya, air maninya tidak menjadi keluar, maka menurut pendapat Ibnu Hajar Al-Haythami, dia tidaklah baligh. Ya, karena tidak ada khurujul mani itu tidak ada. Ya, ketika khurujul mani itu tidak ada, maka ya tidak ada hukum konsekuensinya itu Pak al-bulugh, seperti itu. Ya, ikhwati arsyadina syadakumullah rahimanallahu wa yakum. Ya, kemudian ya wal haidu fil untha li tis'i sinin. Hal berikutnya adalah, ya, tanda ketiga haid pada perempuan pada umur 9 tahun takribiyah. Ya, takribiyah. Jadi al haid secara bahasa maknanya sayalan, ya, aliran air. Ya, aliran air. Hadal wadi misalnya, ya, apa lembah itu atau apa, ya, lembah atau apa namanya telaga itu mengalir misalnya, itu makna apa secara bahasa haid, ya. Kemudian secara istilah haid itu maknanya adalah damu jibillatin takhruju min aqsa rahimil mar'ah, ya, ala sabilis sihah fi awqatin makhsusatin, ya. Secara istilah maknanya adalah apa? Damu jibillah, ya. Darah tabi'iyah, darah yang apa ya? Ya, jibillah, damu jibillah itu kebiasaan tabi'iyah, ya. Apa namanya? Yakhruju min aqsa rahimil marah, yang keluar dari aqsa. Aqsa itu lawannya adna. Jadi aqsa itu bagian paling jauh, ya, adna bagian paling dekat. Bagian yang paling jauh dari rahimnya perempuan. Ya. Ala sabilis sihah, yang keluarnya itu dalam kondisi sehat. Karena nanti ada darah yang keluar dalam kondisi sakit. Ya, seperti istihadhah. Ya. Fi awqatin makhsusah, pada waktu-waktu tertentu. Ya. Pada waktu-waktu tertentu. Ini adalah haid. Ya, ini adalah haid. Maka ketika perempuan berumur 9 tahun. Ya, sekali lagi saya katakan 9 tahun sifatnya takribiyah, maknanya nanti dibatasi. Ya. Batasannya 16 hari, ya. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani, ya, di dalam Kasyifatus saja itu batasannya apa? Batasannya adalah 16 hari. Ya, batasannya adalah 16 hari. Ya. Jadi maknanya seorang wanita, ya, sudah umurnya 9 tahun kurang 15 hari misalnya. Kemudian pada waktu itu dia haid, ya. Maka kemudian apa? Maka dia baligh dengan haidnya. Ya. Perempuan umurnya 9 tahun kurang 20 hari. Kemudian dia keluar darah dari apa namanya? Dari rahimnya. Ya, maka ketika itu dia tidak dihukumi sebagai orang yang baligh. Ya. Karena apa? Karena kurang 20 hari. Tadi batasannya disebutkan apa? Kurang 16 hari. Apa-apa. Ya. Jadi kurang 16 hari itu dianggap sudah dewasa ketika keluar haid, ya, pada seorang perempuan. Ikhwati arsyadin yusrikum muharimullahi akum. Bagaimana kemudian ada pertanyaan, bagaimana kalau kemudian seorang anak perempuan dia belum, ya, umurnya baru 9 tahun, ya, dia belum keluar air mani misalnya, ya, belum ihtilam, tapi dia sudah hamil. Bagaimana? Ya. Apakah kemudian hamil bisa dijadikan sebagai tanda seorang perempuan itu baligh? Maka jawabannya tidak. Tapi justru hamilnya seorang perempuan itu tanda dia sudah keluar air mani darinya. Ya. Seperti itu. Ya. Maka tetap yang dijadikan apa? Karena tidak mungkin seorang perempuan itu hamil kecuali apa? Kecuali tercampurnya antara ma'ur rajul dan ma'ul mar'ah, antara airnya laki-laki dan airnya perempuan. Maka ketika dalam kondisi tersebut, ya, maka seorang perempuan ketika hamil tersebut, seorang perempuan dia dihukumi apa? Dihukumi, ya, baligh bukan karena hamilnya, tapi karena adanya, ya, karena hamil itu sebagai tanda dari air mani. Ya. Seperti itu. Ya. Khatib Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita selesai pada fasal yang pertama tentang tanda-tanda bulu. Ya, tanda-tanda seseorang itu baligh. Ya. Jadi salah satu dari tiga. Ya. Yang pertama adalah genap umur 15 tahun qomariyah tahdidiyah. Ya. Kemudian yang kedua adalah ihtilam atau khurujul mani. Ya. Litis'i sinin lirrajuli wal mar'ah, ya, taqribiyah. Kemudian yang ketiga adalah al-haidhu, ya, lil mar'ah litis'i sinin, ya, taqribiyah. Jadi ini kalau ada salah satu dari tiga tanda ini, ya, maka ketika itulah seseorang dihukumi baligh. Ya. Seperti arsyadin yasadakumullah rahimanallahu yakum, kita lanjutkan kepada bab berikutnya. Ya, atau fasal yang berikutnya, fi syuruti ijza'il hajar fil istinja, ya, syarat-syarat, ya, yang harus terpenuhi ketika seseorang ingin beristinja dengan hajar. Al istinja itu berasal dari kata an-najw, ya, secara bahasa maknanya al-qata', ya, secara bahasa maknanya al-qata'. Adapun secara istilah istinja itu artinya adalah izalatul kharijin najis minal farji bima'in aw hajar, yaitu menghilangkan al kharij yang keluar, ya, sesuatu yang najis yang keluar, minal farji, ya, dari kemudian farj ini di sini maknanya bermakna umum, ya, baik bagi dari laki-laki maupun perempuan, baik kubul ataupun dubur, ya, bima'in aw hajar, baik dengan air ataupun hajar ataupun batu. Ma di sini maknanya adalah ma'un tahur, harus dipahami, ya, ya, ma di sini maknanya adalah ma'un tahur, air yang suci dan mensucikan, ya, ya, seperti itu. Adapun hajar nanti akan kita bahas tentang syarat-syarat hajar yang harus terpenuhi dalam istinja, ya. Kemudian, ya, dalam masalah istinja juga yang harus kita pahami bahwa, ya, istinja itu hukumnya seperti hukum tolak misalnya. Maknanya apa? Maknanya adalah al-istinja yajri fihi al-ahkam atau tajri fiha al-ahkam al-khamsah. Al-ahkam at-takfiri al-khamsah. Ya. Maknanya istinja itu hukumnya ada lima. Yang pertama, istinja hukumnya wajib. Itu kapan? apabila idza kanal khariju ya, najisan mulawithan ya wa arada yusalli, ketika yang keluar itu adalah ya, najis dan mulawith ya, mulawith itu mengotori secara terjemahannya ya, wa arada yusalli, seorang ini dia ingin melakukan salat atau ingin dia melakukan sesuatu yang dengannya dia tidak boleh apa bernajis ya, dia harus membersihkan najis pada tubuhnya seperti itu ya, ini kondisi yang pertama wajib. Kemudian yang kedua yakunu mustahabban ya, kapan istinja itu mustahab ya, idza kana al-khariju jamidan, kalau yang keluar ya baik itu dari kubul ataupun dubur itu apa jamid ya, jamid di sini namanya ghairu mulawith, seperti apa, seperti yang keluar adalah hasah batu misalnya, atau misalnya seseorang tertelan kelereng kemudian kelerengnya keluar. Kalau yang keluar hanya kelereng saja ya, maka apa, maka ketika itu mustahab baginya untuk istinja. Kemudian yang berikutnya apa, yakunu mubahan, ada kalanya istinja itu sifatnya mubah ya, dari apa, dari arak, keringat ya, misalnya kalau orang berkeringat di bagian apa namanya bagian kubul ataupun duburnya, maka mubah saja ya. Kemudian yang berikutnya apa, qad yakunu makruhan, ada kalanya hukumnya makruh, kapan itu, kalau yang keluar apa rih, karena ini takalluf ya, yang keluar angin ya, dalam hal ini misalnya seorang kentut misalnya ya, seorang kentut ya, maka makruh hukumnya dia beristinja karena apa, karena kentutnya. Kemudian yakunu haraman, ada kalanya istinja ini hukumnya haram. Haram ini ada al-haram ma'as-sihah ya, ada juga al-haram ma'adamis-sihah. Ada haram tapi tidak sah, tapi sah. Seperti apa? Kayastanji bihajarin masruqin atau bi apa? Tisu, seorang beristinja dengan tisu tapi tisunya apa? Hasil curian. Maka hukum istinjanya adalah haram ya, hukum istinjanya adalah haram dan istinjanya tetap sah tapi kemudian apa, haram. Yang kedua adalah apa, orang istinjanya haram dan tidak sah itu apa, ketika seseorang beristinja dengan misalnya mat'um, dengan roti ya, dia beristinja dengan roti, maka ketika itu haram dan tidak sah, maka wajib baginya untuk istinja lagi. Berbeda dengan yang tadi dengan tisu ya, tisu yang hasil curian dia sah tapi dia haram, dalam artian dalam hal ini dia terkena dosa. Kemudian ikhwati arsyadin asyadukumullah rahimanullah yakum ya, kemudian juga perlu kita jelaskan tentang maratibul istinja, tahapan-tahapan istinja ya. Yang pertama adalah ya, menggabungkan yajma' bainal hajari wal ma'i, menggabungkan antara batu ya, hajar, nanti ya saya nyebutnya hajar saja ya, karena nanti kita akan menjelaskan apa makna hajar di sini ya. Kemudian apa, wal ma' ya, hajar ya, dan ma', jadi karena hajar adalah membersihkan ainun najasah, sementara ma itu membersihkan atharun najasah ya, seperti itu. Itu yang pertama. Apakah kemudian disyaratkan harus tiga? Enggak mesti ya, tidak mesti. Hanya dengan satu batu misalnya dibersihkan dulu ya, kemudian dicuci dengan air, enggak masalah. Ataupun kemudian bolehkah kemudian hajar atau batunya ini tadi sesuatu hal yang najis ya, enggak masalah karena setelahnya dicuci dengan air ya. Harus dipahami ya, tidak masalah ketika apa, ketika menggabungkan antara dua ya, batu duluan baru apa, baru air ya. Jadi enggak mesti harus syaratnya tiga, karena apa, nanti akan disucikan lagi dengan air yang datang belakangan. Misalnya dengan kotoran onta yang sudah kering atau kotoran kuda yang sudah kering, seorang beristinja kemudian dibasuh dengan air, itu enggak masalah ya, sah hukumnya. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah al-istinja'u bil ma' saja ya. istinja hanya dengan air, ya. Sekali lagi katakan karena air tadi dia mampu menghilangkan asar dari najis, ya, bekas dari najis itu bisa berupa warna, bisa berupa raihah, ya, bisa berupa bagian-bagian kecil yang tidak bisa terhilangkan atau terhapus oleh hajar tadi, seperti itu. Kemudian al istinja bil hajari faqat. Nah, inilah yang kemudian kondisi yang ketiga adalah al istinja bil hajar faqat. Ya, istinja dengan batu saja. Ya. Ya, dan ini adalah khasa'is atau kekhususan umatnya Nabi Muhammad, diperbolehkan istinja dengan menggunakan batu, ya. Di antara kekhususan umatnya Nabi Muhammad. Ikhwati arsyadiyah syadukumullah rahimullahu yakum, maka harus kita pahami, ya. Kenapa syarat-syarat ini hadir? Karena pada dasarnya, ya, al-aslu fil istinja bil ma', hukum asal istinja itu dengan, ya, dengan air. Maka al-ma' disebutkan oleh para ulama al-mutahhir al-muzil, yaitu dia yang mensucikan, yang kemudian al-muzil, yang menghilangkan, ya, najis tersebut. Kemudian adapun al-hajar, adapun batu, al-mutahhir al-mukhaffif, yaitu yang mensucikan tapi sifatnya takhfif saja, ya. Jadi dia tidak menghilangkan tapi meringankan, ya, najis. Maknanya seorang beristinja dengan batu, ya, besar kemungkinan najis itu masih ada tapi sudah ditakhfif tadi, diringankan, ya. Maka ikhwati rasulullah, hal ini harus dipahami. Tiga tahapan atau tiga maratib tadi itu semuanya sah. Ini misalnya nih, ada air, ya, ada air, tapi seseorang istinja dengan batu, sah tidak? Sah. Tidak seperti tayamum, ya, yang tayamum orang tidak boleh tayamum kecuali apa? Tidak ada air. Tapi ini ada air, ada batu, misalnya seorang mencukupkan diri dengan batu, sah tidak? Sah. Ya, ketiga-tiganya sah. Berbeda tadi dengan tahapan tayamum. Maka ikhwati arsyadakumullah, tadi kita sudah memahami tasawurnya. Ya, kita sudah memahami tasawurnya bahwa al-istinja bil hajar itu al-mutahhir al-mukhaffif. Ya, jadi dia sifatnya adalah meringankan najis. Oleh karena itu, ya, para ulama mensyaratkan syarat-syarat, ya. Para ulama mensyaratkan beberapa syarat. Karena dia sifatnya al-mutahhir al-mukhaffif. Di sini disebutkan syurutu ijza'il hajar thamaniyah, syarat-syarat sahnya, ya, orang beristinja dengan hajar adalah ada 8. Sebelumnya saya jelaskan dulu apa makna dari al-hajar di sini, ya. Ya, tadi kita artikan hajar itu batu itu hanya untuk apa? Untuk mendekatkan pemahaman saja. Tapi sebenarnya al-hajar yang dimaksud dengan di sini al-hajaru syar'i. Hajar yang syar'i. Oh, emang ada hajar yang tidak syar'i? Ada. Ya, apa itu al-hajar asy-syar'i? Al-hajar asy-syar'i adalah kullu jamidin, yaitu setiap benda padat. Jamid di sini adalah lawan dari kata mai'. Ya. Jamid di sini adalah lawan dari kata mai'. Mai' itu adalah zat cair. Sementara jamid ini adalah benda padat. Ya. Maka kemudian tidak boleh kemudian kita beristinja dengan misalnya, maaf, dengan madu misalnya. Kenapa? Karena madu mai', karena madu bukan jamid. Ya. Karena madu bukan jamid. Ya. Tidak boleh kemudian beristinja dengan air mawar. Ya. Kenapa? Karena air mawar, ya, dia bukan jamid juga. Dia adalah mai'. Dan dia bukan ma'. Maknanya mak tahur, air mawar adalah bukan mak yang bisa digunakan untuk menghilangkan najis, karena yang bisa digunakan untuk menghilangkan adalah mak tahur. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Kullu jamidin. Oke. Kemudian apa syarat berikutnya? Tahirin. Ya, benda padat yang suci. Maknanya benda padat yang suci adalah keluar darinya adalah najis. Misalnya apa? Nabi Muhammad SAW ketika meminta batu kepada para sahabat, ya. Kemudian apa? Kemudian diberikan kepada beliau rauth, yaitu kotoran an'am, kotoran hewan ternak. Beliau mengatakan, ya, apa namanya? Innaha riks, innaha najis. Ya, itu najis. Ya, maknanya apa? Benda padat ketika dia najis, maka dia tidak bisa digunakan, tidak bisa dipakai, ya, untuk istinja. Kemudian ayyakuna qali'an kullu jamidin tahirin qali'in. Qali'in ay yuzil najasah. Ya. Dia mampu menghilangkan najis. Ya. Dia mampu menghilangkan najis. Para ulama mencontohkan sesuatu yang tidak qali' itu seperti contohnya kaca. Ya. Kaca itu dia tidak qali' karena dia tidak mampu menghilangkan najis. Itu dia mampu mengangkat najis, itu namanya qali'. Kemudian apa? Ghairi muhtaramin. Dia bukanlah sesuatu yang memiliki kehormatan. Ya, maknanya ghairi muhtaramin, apa-apa yang dimaksud dengan sesuatu yang memiliki kehormatan? Contoh, ya. Mat'um, makanan manusia, itu adalah apa? Muhtaram. Maka tidak boleh kemudian beristinja dengan kopi misalnya, biji kopi misalnya. Tidak boleh beristinja dengan beras, tidak boleh beristinja dengan roti, ya, karena dia mat'um, dia muhtaram, ya. Kemudian berikutnya adalah, ya, ghairu muhtaram, contohnya apa? Kutubul ilm, ya, buku-buku, ya, buku-buku ilmu, ya, seorang nggak dapat, misalnya mau istinja nggak dapat yang lain, dapat sama dia buku misalnya sobekan buku agama misalnya. Dipakai untuk istinja, ini tidak boleh. Karena dia muhtaram. Ya, sesuatu yang memiliki kehormatan. Ya, jadi ini di antara contoh. Nah, maka al-hajar asy-syar'i itu asy-syar'i adalah kullu jamidin tahirin qali'in ghairi muhtaramin. Ya, seperti itu. Kemudian ikhwati arsyari asalamualaikumullah rahimanallahu yakum. Ya, apa saja itu ayyakuna bi thalathati ahjar, harus dengan tiga batu. Ya, maka ketika saya mengatakan batu maknanya tadi kullu jamidin tahirin qali'in ghairu muhtaramin. Ya, dengan tiga batu. Di sini maknanya bukan harus fisiknya tiga batu, tidak. Tapi para ulama menjelaskan di sini maknanya adalah thalath masahab, dengan tiga usapan. Misalnya dengan satu batu, ya, kemudian batunya memiliki beberapa sisi, bisa kemudian dengan satu batu dan, ya, dengan beberapa sisi. Dengan catatan tiga itu, ya, dengan tiga sudah bersih. Ya. Kalau dengan tiga masih belum bersih, harus ditambah. Ya, sampai bersih. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah, ya, ayung kial mahal, ya, tadi, ya, harus membersihkan mahal khuruj an-najasah atau ya mahal khuruj an-najasah. Dia harus membersihkan tempatnya. Apa yang dimaksud dengan tempat di sini? Ada tiga. Yang pertama adalah, ya, safhatul ilyah. Kalau mau kita artikan mungkin safhatul ilyah itu lembaran pantat. Maksudnya apa safhatul ilyah? Safhatul ilyah itu adalah, ya, ma yandammu hinal qiyam atau halal qiyam. Jadi bagian pantat yang yang bersatu nempel ketika seseorang berdiri, maka itu namanya, ya, itu namanya safhah atau safhatul ilyah atau safhatul ilyain. Ya. Maka ini adalah mahal, ya. Ini adalah mahal. Maka ini harus bersih, ya. Yang kedua adalah, ya, mahal itu adalah hasyafah. Yaitu hasyafah itu diartikan maknanya lah ra'sul dzakar, yaitu bagi laki-laki itu adalah kepala kemaluan, ya. Kepala kemaluan laki-laki itu namanya ra'sul dzakar, itu namanya hasyafah. Ya. Maka ini harus bersih. Kemudian yang ketiga bagi perempuan adalah zahiru farjil mar'ah, yaitu bagian luar dari kemaluan perempuan. Maka ini yang dimaksud dengan ayung kial mahal. Ya, kalau seseorang istinja ketika dia membersihkan misalnya duburnya, maka apa namanya, safhatul ilyah itu harus dipastikan harus bersih. Ya. Saya tidak menemukan padanan bahasa yang pas dari safhat, bahasa Indonesia yang pas dari safhatul ilyah. Kemudian ya, syarat berikutnya alla yajifan najis. Ya. Najisnya tidak mengering. Ya, kalau kemudian najisnya sudah mengering, maka ketika itu wajib menggunakan apa? Menggunakan air. Ya, wajib menggunakan air. Kemudian yang berikutnya adalah wala yantaqilu, ya. Wala yantaqilu maksudnya dia tidak berpindah dari tempat. Ya. Ya. Dia tidak berpindah dari tempatnya. Ainil mahal alladhi asabahu indal khuruji wastaqarra fihi. Dia tidak berpindah dari tempatnya. Ketika dia keluar, ya, najis tadi dia menetap pada suatu tempat, dia tidak berpindah. Mungkin enggak berpindah, mungkin saja. Ya, misalnya, ya. Ya, misalnya contoh seseorang, ya, dia mungkin apa namanya? Dalam kondisi buang air besar, kemudian dia bersin misalnya. Yang bersinnya menyebabkan apa? Menyebabkan najis yang keluar tadi, ya, atau kotoran yang keluar tadi, dia sudah menetap pada suatu tempat. Tapi karena dia bersin, tergeser. Nah, karena dia bersin, dia tergeser. Ini maknanya apa? Tadi dia tidak berpindah dari tempat setelah dia keluar, tek, udah. Ya kan? Jadi seperti itu. Ketika ada sesuatu gerakan yang kemudian membuat najis yang sudah bertempat di satu tempat tadi, ya, di tempat najis tadi, dia bergeser atau berpindah, baik itu berpindahnya masih pada mahal, ya, masih pada tempat najis tadi, maknanya sofhah atau hasyafah atau zahir farjil mar'ah, ya, ataupun keluarnya berpindahnya ke yang lain, apa, ke bagian yang lain misalnya, maka dalam kondisi seperti itu sudah berpindah najisnya, maka ketika itu sudah wajib menggunakan air. Kemudian hal yang berikutnya adalah wala yatra alaihi akhar sawa'un kana min jinsihi aw min ghairihi, ya, tidak adanya benda lain atau zat lain yang mendatanginya, atau tidak adanya benda lain atau zat lain, ya, yang ya, bertempat di tempatnya. Contohnya apa, ya, tidak adanya benda lain itu contohnya najis lain, ya, najis lain, misalnya ada seseorang ketika dia kencing, kemudian di tempat kencingnya itu raksus dakarnya tadi itu kejatuhan tetesan khamar contohnya, ya, maka apa, ketika itu wajib baginya apa, wajib baginya menggunakan air, ya, wajib baginya. Atau kemudian seseorang, ya, ketika dia apa namanya, istinja dengan apa, kulit bangkai yang belum disama, itu kan najis, kulit bangkai dia istinja, ya, ini kan benda padat tapi dia najis, ya, maka ketika itu dia wajib menggunakan apa, air, ya. Karena apa, ya, jadi harus dipahami, karena sudah ada najis lain yang menempel pada dirinya, itu kalau najis. Karena sudah ada lain najis lain, ya. Sedangkan yang diperbolehkan untuk dibersihkan dengan istinja adalah sebatas yang keluar. Maka ketika ada najis lain ini kan harus dibersihkan juga. Maka nggak boleh kemudian najis lain ini dibersihkan dengan istinja, ya. Karena kekhususan diperbolehkan istinja hanya kepada najis yang keluar, ya, dari kubul ataupun dubur. Ya, maka najis ini apa? Maka dia harus dibersihkan dengan air, seperti itu. Ya, jadi tasawurnya seperti itu. Kemudian misalnya ada handuk yang basah, maaf. Ya, seseorang dengan handuk yang basah misalnya. Terkena handuk yang basah di apa namanya? Di atau tadi batu tapi batunya basah. Ya, batu tapi batunya basah. Ya. maka batunya harus kering ya. Batunya harus kering. Kalau batunya basah, maka tidak bisa. Ya, karena basah yang ada pada batu, yaitu dia akan menjadi mutanajis karena dia bertemu dengan najis. Ya, maka harus dibersihkan dengan air. Maka ketika ada zat lain atau benda lain yang menempel pada najis tersebut, ya, pada hasyafah atau pada safhatul ilyah atau pada zahirul farjil mar'ah, maka ketika itu harus menggunakan apa? Menggunakan air. Ya. Sebagian ulama mengkhususkan kalau membedakan kalau yang menempel itu adalah sesuatu yang tahir yang jamid. Ya, atau sesuatu yabis, sesuatu yang tahir suci tapi kering. Ya. Ini khilaf antar ulama Syafi'iyah. Ya. Kemudian ikhwati rasulullah haramallahu yakum, hal yang berikutnya adalah apa? Alla yujawiza safhatahu wa hasyafatahu. Dia tidak melebihi dari safhah atau hasyafah atau zahir farjil mar'ah ini tadi. Ya. Jadi najis yang keluar, maaf, kalau seseorang misalnya dia apa namanya? Diare. Kemudian najisnya keluar misalnya sampai ke pahanya misalnya, maka yang wajib tidak boleh kemudian yang di pahanya diusap dengan batu. Karena apa? Karena dia sudah keluar dari tempat keluarnya. Dia sudah keluar dari tempat seharusnya dia berada. Dia sudah keluar dari tempat yang diperbolehkan untuk istinja. Maka wajib menggunakan air. Ya. Kemudian wala yusibuhu ma, ya. Ini erat kaitannya dengan pembatal yang la yatra'u 'alaihi akhar ini tadi juga. Kalau air kena ke apa namanya? Ke ini tadi. Ya, airnya menjadi mutanajis. Ya. Ketika air menjadi mutanajis, ya airnya menjadi najis, najisnya harus dihilangkan. Dihilangkan dengan apa? Ya dengan air. Ya, seperti itu. Ya. Akan tetapi nanti menjadi mendapat pengecualian adalah ketika sesuatu itu dia adalah air keringat. Ya, tidak masalah. Keringat. Ya. Jadi ketika yang menempel pada tempat najis tadi adalah keringat, maka ini tidak masalah. Kemudian yang berikutnya adalah wa antakunal ahjar tahiratan, ya, batu yang digunakan itu adalah tahirah, suci. Ya. Khotir syadid sadakumullah rahimallahu yakum, kita cukupkan dulu sampai di sini, ya. Kita selesaikan dua fasal pada pertemuan kali ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk kepada pembahasan faraidul wudu. Ya, mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kekurangan, kesalahan itu murni datang dari saya pribadi. Ya, aku lu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.